Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار a'adzanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan di dalam dakwah ini, terlaksananya dakwah ini. Di antara kemudahan itu adalah dengan bisa tetap kita langsungkannya kajian ini, meskipun yang semulanya masjid di Ar-Rahmah, namun karena dipakai dan belum selesai di saat waktu kita mulai kajian, alhamdulillah dimudahkan bisa pakai masjid ini. Nah, maka itu harus kita syukuri. Kita syukuri masjid ini. Ketika kita tidak bisa pakai masjid yang satu, bisa pakai masjid yang lain. Itu sungguh suatu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari itu pun kita bisa mengambil ibroh atau pelajaran agar jangan kita bergantung kepada selain Allah. Sebab ketika kita hanya bergantung kepada selain Allah, Allah akan persulit keadaannya. Ya. Maka alhamdulillah, ini bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah pelajarannya adalah agar kita lebih bersyukur, ya. Lebih bersyukur dengan bisa pakainya masjid ini. Dengan apa syukur kita? Dengan memuji Allah, kemudian juga dengan barakallahu fikum menjaga masjid ini dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, di antaranya adalah dengan kita barakallahu fikum berakhlak baik kepada siapapun jamaah yang ada di masjid ini. Ada takmir masjid, jangan bermuka masam, tegur, salam, ajak bicara, tanya kabarnya, duduk sejenak, berbincang, meskipun hanya sekedar menanyakan kabar. Itu semua barakallahu fikum menjadi asbab, ya, akan menjadi asbab yang sangat besar keberlangsungan dakwah di masjid ini. Sebab ketika kita tidak berbaik hati kepada mereka, bermuka masam, berakhlak keras kepada mereka, bisa saja yang semulanya kita di sini mereka kecari-cari alasan, kemudian memojokkan atau dengan hal-hal yang di luar kewajaran supaya kita tidak bisa pakai masjid ini lagi. Dan ini banyak terjadi di tempat-tempat lain. Ketika jamaah itu, barakallahu fikum, ikhwah kita misalnya, atau dari jamaah yang lain, mereka tidak baik dengan jamaah di situ, dicari-cari kesalahannya, ya, supaya tidak bisa lagi pakai masjid itu. Maka ansahu nafsi wa iyyakum, jaga masjid ini, syukuri. Barakallahu fikum. Terkadang anda masih melihat beberapa ikhwah cuek, ada jamaah, ya, pengurus masjid ini cuek. Jangan, ya, disalamin, ditanya kabarnya, disenyumin, ya, ucapkan terima kasih, jazakallah khair pak, sudah bisa izinkan kami untuk pakai masjidnya. Kalau ada masukan, sampaikan. Mereka senang, merasa dimanusiakan dan merasa dihargai. Ya. Barakallahu fikum. Biar bagaimanapun mereka yang menjaga masjid ini, sehingga kita patut bersyukur kepada mereka. Lam yashkurillah man lam yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah kalau dia belum bersyukur kepada manusia. Ya, barakallahu fikum. Mananya dikatakan telah bersyukur kepada Allah manakala kita bersyukur kepada manusia yang telah menolong kita. Kebersihan dijaga, lingkungan, sampah harus peduli semuanya. Dimanapun kita mendapatkan sampah, kotoran, ambil. Ya, di sisi lain itu sebagai pahala, di sisi lain itu pun bentuk penjagaan terhadap dakwah. Jangan sampai hanya karena satu sampah menjadi sebab, ya, dakwah kita tidak bisa lagi berlangsung, kajian kita tidak bisa berlangsung lagi di masjid ini. Nah, barakallahu fikum. Jangan berikan celah untuk syaitan masuk merusak dakwah ini. Barakallahu fikum. Nah, dan juga diberitahukan kepada ummahat yang membawa anak, hendaknya ketika sholat berjamaah mereka lebih kepada menjaga putra-putrinya. Ummahat tidak wajib sholat berjamaah, sehingga sepantasnya mereka mengalah daripada abaknya. Biarkan abaknya sholat karena wajib berjamaah, ummunya jaga anak. Ya. Barakallahu fikum. Terjadi di masa yang lalu, ketika sholat jamaah sedang berlangsung, anaknya menangis sampai selesai sholat. Akhirnya DKM protes, ya. Nah, menunjukkan ketidaksukaan mereka. Jangan sampai ini terjadi kembali, yang kemudian menyebabkan kita tidak diperbolehkan atau diizinkan untuk pakai masjid ini lagi. Barakallahu fikum. Dijaga. Ketika mendapatkan lampu ataupun AC masih menyala, sementara kajian sudah selesai, sudah tidak terpakai, siapa yang punya melihat pakai, matikan. Ini masjid milik kita semua. Sepantasnya kita menjaga dan mensyukuri, ya, kebaikan dan fasilitas yang ada di masjid ini. Barakallahu fikum. Adapun terkait kajian saat ini, banyak ikhwah yang tersasar, ya, termasuk anak sendiri pun kesasar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Insyaallah Allah tidak akan sia-siakan susah payah kita. Al-ajru biqadril masyaqqah. Al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kesusahan. Semakin susah kita untuk melakukan suatu amalan ibadah, semakin besar Allah akan balas pahalanya. Nah, jadi tidak perlu bersedih karena sudah kesasar atau terlambat dan lain sebagainya. Insyaallah itu jadi kebaikan buat kita semua. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Akan kita bahas tentang hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, ini sudah masuk ke perkataan muallif. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, ke Hunain, yakni ketika perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin, dalam keadaan kami atau sebagian kami baru masuk Islam. Ini maknanya belum lama mereka keluar dari kekufuran, baru masuk Islam. Walil musyrikin, dan orang-orang musyrik saat itu, saat kami melewati Hunain, walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha. Orang-orang musyrik mempunyai pohon sidr yang mereka i'tikafi, mereka diami. Ini perbuatan orang-orang musyrik, beri'tikaf di tempat-tempat yang mereka yakini mengandung atau mengandung mistis atau keramat. Barakallahu fikum. Dan ini pun terjadi di Indonesia banyak, di pohon-pohon besar, di kuburan keramat, mereka beri'tikaf. Nah, dan ini wasilah kepada kesyirikan. Ketika mereka beribadah di sisi kuburan atau di sisi tempat yang dianggap keramat, ini wasilah kepada kesyirikan. Yang lama kelamaan mereka akan beribadah kepada kuburan itu sendiri, atau menyembah, meminta, mencari keberkahan dari pohon atau tempat yang mereka yakini tersebut. Nah, wa yanutuna biha aslihatahum. Selain mereka beri'tikaf, orang-orang musyrik, mereka pun menggantungkan senjata-senjata mereka. Jadi senjata-senjata mereka digantungkan di pohon sidroh tadi. Ya. Yang mereka yakini bahwa pohon itu mempunyai tuah, sehingga pedang atau senjata yang digantung di situ akan mempunyai kekuatan dahsyat. Ya. Ini keyakinan mereka. Ya. Dan ini pun terjadi di masa kita sekarang ini. Banyak yang punya senjata-senjata, pedang atau keris, disimpan di tempat yang mereka yakini keramat. Ya. Tujuannya itu mencari keberkahan, agar senjata yang mereka letakkan di tempat tersebut mendatangkan keberkahan bagi mereka. Yuqalu laha, yang mana pohon tadi disebut zatu anwat. Ya. Anwat jamak dari naut, maknanya gantungan. Zatu yang mempunyai, zatu anwat yang mempunyai gantungan-gantungan. Karena pohon sidr itu banyak durinya. Pohon sidr itu banyak durinya. Ya. Maka di gantungan-gantungan inilah, di duri-durinya ini mereka menggantungkan senjata-senjata tersebut. Nah, fakulna famaror nabi sidroh. Kemudian kami melewati pohon sidroh yang lain yang tidak diintikasi. Fakulna, maka kami berkata, ini para sahabat atau sebagian sahabat yang tadi belum lama masuk Islam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'alana dzata anwatin kamalahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan kami pohon gantungan sebagaimana mereka punya pohon gantungan. Nah, maka ketika Rasulullah SAW mendengar ucapan salah seorang sahabat tadi, terkejut. Ta'ajjaban Nabi, Nabi terkejut, Nabi kaget. Kemudian beliau mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai berkali-kali beliau mengucapkan Allahu Akbar. Kaget. Karena yang mereka minta itu termasuk apa? Perbuatan kesyirikan. Ya. Yang mereka lakukan, yang orang-orang musyrik lakukan, yang mereka lihat pertama tadi, itu perbuatan kesyirikan. Maka kaget. Ya. Ketika ada dari mereka mengucapkan agar dibuatkan pohon gantungan seperti orang-orang musyrik itu punya pohon gantungan. Ini barakallahu fikum. Nabi ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau aneh, mengucapkan Allahu Akbar atau Subhanallah. Nah, kalau orang zaman sekarang bilangnya apa? Wow. Atau apa lagi? Buset. Iya, Allahu Akbar. Jauh sekali dari bimbingan syariat. Islam mengajarkan kita ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau mengagetkan, Allahu Akbar atau Subhanallah. Nah, ketika melihat sesuatu yang mengagetkan. Taib. Nabi berkata inna hasunan itu adalah jalan, ya. Jalan yang dimaksud adalah perbuatan atau jalannya orang-orang musyrikin, yang ditempuh orang-orang musyrikin menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tadi. Nah, barakallahu fikum. Dan ternyata hal serupa ini pun terjadi pada Bani Israel. Nabi Muhammad berkata, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat ya, yang jiwaku berada di tangannya. Kama qalat Bani Israel li Musa, yang sahabat-sahabat tadi lakukan seperti yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam." Kata mereka, kaumnya Nabi Musa, "Ij'alana ilahan kama lahum alihah." Buatkan untuk kami Tuhan atau sesembahan sebagaimana mereka mempunyai sesembahan. Maka Nabi Musa alaihi salam tidak diam. Beliau berkata, "Qala innakum qaumun tajhalun." Sungguh kalian adalah orang-orang yang bodoh, yakni tidak mengetahui. Surat Al-A'raf ayat 138. Jadi ketika kita melihat kemungkaran, jangan diam, ya. Harus kita ingkari. Jika bisa, maka dijelaskan, ya. Barakallahu fikum. Jangan diam, ya. Apalagi sampai ridho atas apa yang mereka perbuat. Paling tidak ada keingkaran dalam hati kita jika memang kita tidak bisa merubah atau baik dengan tangan kita ataupun dengan lisan kita, maka ingkari dengan hati. Nah. Kisah Nabi Musa alaihi salam, yakni lamma tajawazal bahra bi bani Israil wa aghraqallahu aduwahum fihi wa hum yanzurun. Ini ketika Nabi Musa dan kaumnya melewati lautan. Dikejar siapa ini? Siapa yang mengejar Nabi Musa dan kaumnya? Fir'aun, ya. Fir'aun dan bala tentaranya. Wa aghraqallahu aduwahum. Kemudian Allah tenggelamkan musuh-musuh mereka. Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan. Wa hum yanzurun. Dan mereka, para Bani Israel, sahabat-sahabat Nabi Musa, melihat bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian maru ala unasin ya'kufuna ala asnamin nahum. Mereka melewati manusia yang sedang beriktikaf pada suatu berhala, ya, berhala-berhala mereka. Minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Faqal ha'ula ila Musa, maka mereka berkata kepada Nabi Musa, "Ij'alana ilahan kama lahum alihah." Buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Nah, barakallahu fikum. Jadi apa yang terjadi pada sahabat meminta dibuatkan pohon gantungan itu persis seperti yang terjadi pada Bani Israel ketika mereka minta dibuatkan patung sebagaimana orang-orang musyrik memiliki patung yang disembah. Tetapi dengan keras Nabi Muhammad dan juga Nabi Musa alaihi salam mengingkari dan menjelaskan bahwa itu adalah termasuk, ya, kemungkaran dan kesyirikan. Syahidnya apa? Qala fa syahid minal ayah. Adapun inti daripada ayat berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu anna hunaka man ya'budul asjar. Ada pula dari orang-orang musyrik yang menyembah batu. Ini kaitannya atau korelasi dari pembahasan kita yang lalu, bahwa mereka mengatakan yang dikatakan musyrik itu kalau nyembah batu atau nyembah berhala, ya, bukan nyembah orang soleh atau meminta-minta kepada orang soleh. Maka kami katakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umat yang saat itu peribadatan mereka bermacam-macam. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang soleh, tetapi disamakan semua oleh Rasulullah. Rasul tidak membeda-bedakan mereka, semuanya diperangi. Sehingga terbantahkan hujah mereka bahwa, oh, kalau kami bukan kepada batu, kami bukan kepada berhala, tapi kepada orang soleh, kepada para wali, bukan musyrik. Maka katakan, Nabi dahulu sudah memerangi orang-orang yang menyembah selain Allah, baik yang menyembah malaikat, atau yang menyembah batu, atau yang menyembah berhala, semuanya diperangi, tidak dibeda-bedakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di dalam peristiwa ini terdapat faedah yang besar. Terdapat faedah yang besar yang kita bisa ambil manfaatnya. Yang pertama, khatarul jahli bitauhid. Ya, masalah pertama dari peristiwa yang menimpa sahabat tadi dan juga kaumnya Bani Israel, kaum Nabi Musa alaihissalam, bahayanya suatu kebodohan tentang tauhid. Ini yang pertama. Bahayanya kebodohan tentang tauhid. Fa inna man kana yajhalu tauhida hariyun ayyaku'a fi syirki wa huwa la yadri. Kebanyakan ya, orang-orang yang bodoh tentang tauhid, mereka terjatuh ke dalam kesyirikan tanpa mereka sadari. Ya. Ya. Kebanyakan orang yang terjatuh di dalam kesyirikan itu karena mereka tidak mengetahui bahwa itu kesyirikan. Ya. Sehingga mereka terjatuh ke dalam kesyirikan tanpa mereka sadari. Nah. Oleh karena itu barakallahu fikum, sangat penting bagi kita untuk mempelajari tauhid. Yang mana hikmahnya adalah agar kita mengetahui apa saja bentuk-bentuk kesyirikan. Sehingga ketika kita sudah mengetahui bahwa itu perbuatan syirik, kita bisa hindari, kita bisa tinggalkan perbuatan tersebut. Berapa banyak terjadi di masyarakat Indonesia kita ini, karena mereka bodoh tentang tauhid, akhirnya terjatuh ke dalam kesyirikan tanpa mereka sadari. Di antara contohnya apa? Bersumpah dengan selain Allah. Demi Allah, demi Rasulullah, ini kesyirikan. Ya. Barakallahu fikum, karena sumpah itu ibadah, tidak boleh diucapkan ya kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan seorang ustaz ya, ustaz kampung ya, Jumat dua pekan yang lalu, kebetulan saya tidak ada jadwal, saya sholat di masjid sebelah. Nah, ada seorang ustaz berkhutbah, kemudian entah bagaimana ceritanya awalnya itu, dia demi Allah, demi Rasulullah. Nah, ini seorang ustaz ya. Maknanya apa? Maknanya tidak semua orang tahu tentang tauhid. Meskipun dia seorang ustaz, ya, tanda kutip. Oleh karena itu barakallahu fikum, jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesyirikan tanpa kita sadari. Ya. Sumpah di ibadah, maka tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah. Di antaranya juga masih berdoa kepada selain Allah, ya, dengan alasan tadi. Mereka mengira itu bukan kesyirikan. Ketika mereka datang ke kuburan untuk meminta barokah, ya, mereka mengira itu bukan kesyirikan. Nah, padahal itu adalah kesyirikan. Apa yang menyebabkan mereka berkata demikian? Karena kebodohan mereka tentang tauhid. Nah, wa min huna, kata saya, oleh karena itu, dari sinilah yajib ta'allumu at-tauhid, wajib untuk mempelajari tauhid. Wa ta'allumu ma yudadduhu min asyirki, dan mempelajari lawannya. Lawan tauhid apa? Kesyirikan. Hatta yakunal insanu ala basiratin, sampai manusia itu berjalan di atas ilmu. Li'alla yu'ta min jahlihi, agar tidak terjadi dari kebodohannya tadi suatu kesyirikan atau penyimpangan. Nah, mempelajari tauhid belum cukup, sampai dia juga mempelajari dan mengetahui lawannya, yaitu kesyirikan. Mempelajari sunnah belum cukup, sampai dia mengetahui lawannya, yaitu kebid'ahan. Barakallahu fikum. Mengetahui ketaatan, amalan-amalan soleh belum cukup, sampai dia mengetahui perkara-perkara maksiat, ya, barakallahu fikum. Maka ya, ada targhib dan tarhib. Targhib motivasi untuk melakukan kebaikan, tarhib penyampaian tentang ancaman-ancaman suatu kemaksiatan. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan untuk pembahasan tentang tauhid. Kita baca sedikit lagi. Masalah yang pertama sudah tadi, bahayanya bodoh daripada tauhid dan tentang kesyirikan. Kemudian yang kedua, fil hadis khataru tasyabbuhi bil musyrikin. Disebutkan dalam hadis tadi faedahnya adalah bahayanya tasyabbuh atau menyerupai orang-orang musyrik. Ya. Nah, wa annahu qad yuaddi, karena itu mengarah ila syirki, kepada kesyirikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia atau mereka termasuk daripadanya. Nah, di antara bentuk tasyabbuh adalah merayakan hari ulang tahun, ya, mengucapkan Natal, ikut hari raya mereka, ya. Itu banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Mereka mengira itu hanya sebatas hal sepele. Nah, ternyata itu mengarah kepada kesyirikan. Sebagaimana contoh, ada tradisi yaitu mengucapkan selamat Natal, kemudian merayakan hari Natal. Itu bentuk penyerupaan. Yang mana itu mengarah kepada kesyirikan. Apa? Secara tidak langsung, kita telah meridhoi peribadatan mereka. Ya, peribadatan mereka yang menyembah selain Allah. Nah, maka dengan kita mengucapkan Natal, sama saja kita sudah ridho, Allah dipersekutukan. Padahal kata Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Telah kafir orang yang mengatakan Allah ada tiga. Ya. Allah ada tiga. Nah, tsalitsu tsalatsah yakni salah satu dari tiga Tuhan, Trinitas. Nah, itu kan akidah orang-orang Nasrani. Maka dengan kita mengucapkan Natal, merayakan, sama saja kita sudah ridho dengan kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Dan secara tidak langsung, ya, khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan yang sama, ya, seperti yang mereka lakukan. Kenapa? Ridhonya tadi. Nah. Kemudian masalah yang ketiga atau faedah yang ketiga, anna tabarruka bil ahjari wal asjari wal abniyah syirkun. Bahwa meminta atau mencari barokah bil ahjar, dengan batu, wal asjari atau dengan pohon-pohon besar yang semisalnya, wal abniyah atau bangunan-bangunan, bangunan keramat atau kuburan dan lain sebagainya, syirkun, termasuk kesyirikan. Nah, wa in summiya bi ghairi ismih, meskipun mereka namakan batu-batu tadi, pohon-pohon tadi, bangunan-bangunan tadi dengan nama yang selain nama tentang kesyirikan. Misalnya apa? Apa istilahnya kalau di Indonesia? Monumen. Ya, monumen. Istilahnya oh, bagus kan, bahasa intelek, ya. Tetapi dimintai di situ barokahnya. Maka sama saja, mau dikasih nama apapun, kalau memang hakikat wakil yang terjadinya mereka mencari-cari keberkahan di situ, mengharapkan keberkahan dari tempat-tempat keramat tadi, nah, itu kesyirikan. Nah, kenapa? Li'annahu tolabul barokah min ghairillah, karena mencari keberkahan dari selain Allah, baik dari batu ataupun pohon ataupun kuburan, ya, adrihah sama dengan kuburan. Hadza syirkun, itu adalah kesyirikan. Wa in samauhu bi ghairi ismi syirki, meskipun mereka namakan benda-benda tadi bukan nama, dengan nama selain nama-nama kesyirikan. Mau namanya monumen, mau namanya museum, mau namanya apa, selama mereka meminta keberkahan, mencari keberkahan di situ daripada selain Allah, itu adalah perbuatan syirik. Nah, dan orang yang melakukannya adalah seorang musyrik. Barakallahu fikum. Namun sepantasnya bagi kita tidak langsung ya mentakyin mereka, menunjuk mereka inti musyrik karena begini begitu, tidak. Karena tadi banyak dari mereka yang bodoh tentang tauhid dan syirik. Sehingga yang patut kita lakukan adalah mengingatkan dan menasihati mereka agar mengetahui bahwa yang mereka lakukan itu adalah bentuk kesyirikan. Ya, sebagaimana tadi, ya, para sahabat, beberapa sahabat yang baru masuk Islam, belum sempurna tauhidnya, ya, nah, terjatuh ke dalam hal ini. Oleh karena itu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu termasuk kesyirikan. Ya. Barakallahu fikum. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.